Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'iduhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Syarah Alfiyah Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala, dan masih pada bab jamak taksir. Naam. Barakallahu fikum. Dibaca. Nah, silakan dibaca. Qala al-muallif rahimahullah wa fi fa'ilin wasfa fa'ilin waradat kadzaka fi un kadzaka fi unsahu aidan taradat aidan taradat. Naam, barakallahu fikum. Kita masuk ke bait yang 808 ya. Naam, qala mu'allif rahimahullah. Fa'lun wa fa'latun. Itu sudah ya. Wa fi fa'ilin. Itu tadi. Naam. Berarti 811. Masuk ke bait syair 811. Naam. Qala mu'allif rahimahullah wa fi fa'ilin wasfa fa'ilin warad kadzaka fi unsahu aidan ittarad. Naam. Barakallahu fikum, arti dari bait ini jamak berwazan fi'al yang disebutkan pada bait sebelumnya. Nah, pada bait 809. Jamak kathra yang berwazan fi'al berlaku juga pada fa'il, pada isim yang berwazan fa'il, wa fi fa'ilin. Nah, berlaku pada isim yang yaitu berwazan fa'il, isim mufrad. Wasfa fa'ilin warad. Naam. Yang isim tersebut sebagai sifat. Naam, sifat untuk isim fa'il yang bermakna fa'il. Fa'il yang bermakna fa'il yang dia itu sebagai sifat. Naam. Warad, datang sebagai sifat. Kadzaka fi unsahu aidan itarad. Demikian juga pada isim mu'anasnya, yaitu fa'ilun mudhakar, mu'anasnya fa'ilatun. Mudhakar dan mu'anas jamaknya ikut fi'al. Naam, itu maksudnya. Barakallahu fikum. Naam, i'rabnya al-wawu harfu 'athfin fi harful jar fa'ilin majrur bifi wasfa hal mansub untuk sahibul halnya fa'il, wa huwa mudaf fa'ilin mudafun ilai majrur Warad fi'lun madin nam mabni alal fathi muqaddar. Mana amdurha harakatul qawafi nam karena disukun di situ. Fa'iluhu damir satir jawasan huwa ya'ud ila fi'al, kembali ke fi'al pada bait yang nomor 809. Kadza ka fi unsahu aidon aidon ittarad. Nam kaf harful jar dzaka fi mahali jarin. Isim isyarah fi mahali jarin. Fi harful jar unsa fi unsahu. Nam majrur fi fi. Alamatu jarihi kasra muqaddara. Nam. Mana anduriha ta'adzur karena dia berakhiran alif. Wa hu mudab ha fi mahli jarin mudafun ilai aidan maf'ul mutlaq maf'ulun mutlaq li fi'lin mahduf. Naam ittarad adu ya'udu. Naam maf'ul mutlaq li fi'l mahduf. Ittarad fi'lun madin mabni ala fathi muqaddar. Naam hurikat bi sukun lil harakatil qawafi. Wa fa'iluhu damir satir jawasan huwa ya'ud ila fi'al, kembali ke fi'al. Naam, dilanjutkan bacaan. Wa tarada aidan fi'alun fi kulli sifatin ala fa'ilin bi ma'na fa'ilun muqtarinatan bita'i aw mujarradatan anha kal karimin wa kiramin wa karimatin wa kiramin wa maridin wa miradin wa maridatin wa miradin. Naam barakallahu fikum. Qala syarih rahmatullah wa tarada aidan fi'alun fi kulli was fi kulli sifatin ala fa'ilin bi ma'na fa'il fi'al juga berlaku untuk setiap sifat yang mengikuti wazan fa'il. Fa'il bima'na fa'il, yang fa'il tersebut memiliki arti fa'il. Muqtarinatin bita'i au mujarradatin anha, baik fa'il tersebut bergandengan dengan tak, bersambung dengan tak, ataupun tidak, ataupun terlepas dari tak. Naam. Ka karimin wa kiramin, seperti karim wazannya fa'il yang mulia, jamaknya fi'al yaitu kiram. Wa karimatin, naam ini mu'anasnya, kalau karim mudzakkar dia yang dia maksudnya laki-laki yang mulia, kalau karimatin atau karimatun dia untuk perempuan yang mulia. Wa karimatin wa kiramin. Naam. Wa maridin wa miradin. Wa maridatin wa miradin. Naam, maridun maridatun artinya yang sakit. Maridun untuk mudzakkar, maridatun untuk muannas. Jamaknya sama, fi'alun, miradun. Naam, dibaca. Lanjutkan. Qala al-malif rahimahu ta'ala wa sya'a fi wasfin ala fa'lana aw unthayayhi aw ala fu'lana wa mithluhu fu'lanatun walzamhu fi nahwi tawilin wa tawilatin tafi. Naam, barakallahu fikum. Qala mu'alif rahimahu ta'ala wa sya'a fi wasfin ala fa'lana au unsayaihi au ala fu'lana wa mithluhu fu'lanatun wal jamhu fi nahwi tawilin wa tawilatin tafi. Naam, barakallahu fikum. Arti dua bait ini yaitu wazan fa'al, naam, atau wazan fi'al dari wazan yang disebutkan pada bait sebelumnya ya. Wazan fi'al. Naam. Wazan fi'al masyhur, banyak digunakan. Masyhur maksudnya banyak digunakan pada isim sifat yang mengikuti wazan fa'lan, atau juga pada mu'anasnya, pada dua mu'anasnya, mu'unthayaihi, pada dua mu'anasnya, yaitu fa'lana dan fa'la, mu'anasnya fa'lana tu sama fa'la. Nah, au ala fu'lan, au ala fu'lana. Nah, atau yang mengikuti wazan fu'lan. Nah, wazan fi'al banyak dipakai untuk isim yang berwazan fa'lan, fa'nya di fathah, atau juga bisa untuk fu'lan yang fa'nya di dhamma. Nah, dan juga berlaku pada dua mu'anas fa'lan, yaitu fa'la dan fa'lana. Wa mithluhu fu'lanatun wal jamhu fi nahwi tawilin wa tawilatin tafi. Nah, dan yang semisalnya juga pada fu'lana wal jamhu, tetapilah fi nahwi, pada kata seperti tawil dan tawilatin tafi. Nah, penuhi. Artinya untuk fa'ilun dan fa'ilatun yang mu'tal ain dengan wawu yang lam fi'ilnya berupa huruf sahih, itu seperti tawilun dan tawilatun. Nah, akan jelas ketika baca syarah. Barakallahu fikum. Dibaca. Afan, di i'rab dulu ya. Nah, kita i'rab. Wawu harfu atfin sya'a fi'lun madin mabni alal fat, fa'iluhu domir mustatir jawasan huwa, kembali ke ya'udu ila fi'al, fi'al pada bait yang atas yang nomor 809. Fi harful jar wasfin majrur bi fi, ala harful jar fa'lana majrur bi ala, au harfu atfin unsayaihi ma'tuf ala fa'lan fa'lana, wa huwa mudaf ha fi mahri jarin mudafun ilaih, au harfu atfin ala fu'lana, ala harful jar fu'lana majrur bi ala, nam jar majrur ma'tuf ala fu'lana mutaqaddim, nam ma'tuf kepada jar majrur yang di depan. Wa mithluhu fu'lanatun wal jamhu fi. Naam, wawu harfu atfin mithluhu khabar muqaddam. Mithlu mudhaf alha fi mahalli jarin mudhafun ilai. Fu'lanatun mubtada' mu'akhar marfu'. Wal jamhu wawu harfu atfin ilzamhu fi'lu amrin mabni ala sukun. Fa'iluhu mustatir wujuban takdiruhu anta. Alha fi mahalli jarin mafulun bihi. Naam. Aha di situ kembali ke fi'al, ke bait sebelumnya. Fi harful jar nahwi majrur bi fi wa huwa mudaf tawilin mudafun ilai. Wa huwa harfu atfin tawilatin ma'tuf ala tawil, ma'tuf ala majrurin majrurun mithluhu. Naam. Tafi fi'lun mudhari'un majzumun li'anahu jawab jawabul amr, majzum bitalab, majzum bitalab jawab jawabul amr. Alamatu jasmihi hatfu harfil illah. Naam. Wal ya' al mawjuda harfun lil isba'. Naam. Barakallahu fikum. Fa'ilnya mustatir wujuban takdiruhu anta. Naam, baca. Qala syahri rahimahullah ayu wa tarta idun maji'u fi'alin jam'an liwasfin ala fa'lani aw ala fa'lanatin aw ala fa'la nahwu atashani wa itashin wa atsha wa itashin wa nadmanati wa nidad wa nidamin. Naam, barakallahu fikum. Ait ai watarada aidan waji'u fi'al jam'an liwasfi ala fa'lan aw ala fa'lanatin aw ala fa'la. Naam. Fi'al juga berlaku sebagai jamak untuk isim sifat yang mengikuti wazan fa'lan atau wazannya fa'lana. Fa'lanun atau fa'lanatun. Au ala fa'la atau yang dia itu fa'la. Seperti atsyanu, atsyana wa itosin. Nah, seperti atsyanu dan itosun. Yang haus untuk mudzakkar. Atsya untuk mu'anasnya, yang haus. Jamaknya sama, itosun. Wanadmanatun, wanadmanata, wanidamin. Demikian juga nadmana, yang menyesal. Nah, jamaknya nidamin. Ya, baca. وكذلك طرد فعال في وصف على فعلان أو على فعلانة نحو خمصان وخصام وخماص وخمصانة وخماص والتزم فعال في كل وصف على فعيل أو فعيلة مجلل العين نحو طويل nahu tawilin wa tiwalin wa tawilatin wa tiwalin. Naam, barakallahu fikum. Wa kadzalika tarada fi'alun fi wasfin ala fu'lanin aw ala fa'lanatin nahu khumsanin wa khimasin wa khumsanatin wa khimasin. Demikian juga wazan ini yaitu fi'alun berlaku untuk sifat pada isim yang berwazan fu'lan atau fu'lanatun, fu'lanun atau fu'lanatun. Seperti khumson. Khumson jamaknya khimasun. Khumsonatun jamaknya juga khimasun. Naam. Waltuzima fi'alun fi kulli wasfin ala fa'ilin au fa'ilatin. Mu'talil aini nahwu tawilin wa tiwalin wa tawilatin wa tiwalin. Nah, demikian juga wazan fi'alun dia berlaku untuk setiap sifat yang untuk setiap sifat bagi isim yang berwazan fa'il atau fa'il atau fa'ilatin, fa'ilin atau fa'ilatin, fa'ilun atau fa'ilatun. Yang ainnya huruf ilat, yang ain isim tersebut harful ilah, seperti tawilun dan tawil, tawilun menjadi tiwalun, tawilatun menjadi tiwalun. Nah, tawilun yang tinggi, tawilatun sama yang tinggi untuk mudzakkar mu'annas, jamaknya sama tiwalun. Nah, baca. Qala al-muallif rahimahullah wa bi fa'ulin fa'ilun nahwu kabit yukhassu qaliban kadhalika kadaka yatrid fi fa'lin nisman muttalaqal fa wa fa'al lahu wa lil fu'ali fi'lanun hasal wa sya'a fi hutin wa qa'in ma'a ma dhahahuma wa qalla fi ghairihima. Naam, barakallahu fikum. Qala mu'allif rahimahu ta'ala wa fi fu'ulin fa'ilun nahwa kabid yukhassu ghaliban kadha yattarid fi fa'lin isman mutlaqal fa wa fa'al lahu walil fu'ali fi'lanun hasal wa sya'a fi hutin wa qa'in ma'ama dhahahuma wa qalla fi ghairihima. Naam, barakallahu fikum. Artinya wazan fu'ul menjadi jamak bagi mufrad fa'il secara khusus dan secara kebiasaan. Wa fi fu'ulin wazan fu'ul, wazan jamak kasra yang dia itu fu'ul. Naam, berlaku untuk isim mufrad yang berwazan fa'il seperti kabid. Yukhassu ghaliban, khusus, secara khusus dan secara ghaliban, kebiasaan. Kata ka yatorid, ini berlaku. Nah, maksudnya apa? Wazan fa'il berlaku untuk isim berwazan fa'il secara khusus dan secara kebiasaan. Wa fi fa'alin isman mutlaqal fa'i wa fa'al. Nah, demikian juga wazan fa'ul berlaku menjadi jamak bagi isim mufrad berwazan fa'lun. Fi fa'lin isman mutlaqal fa', yang harokat fa'nya itu mutlak, yaitu bisa berharokat doma, bisa juga kasro. Wa fa'al, dan juga bisa berharokat fathah seperti fa'al. Nah, lahu. Lahu di sini maksudnya datang secara kias. Walil fu'ali fi'lanu hasol. Nah, dan juga fi'al fi'lanu berlaku menjadi jamak untuk fu'al. Fi'lanu juga berlaku menjadi jamak bagi fu'al. Wasa'a fi hutin wa qa'in ma'ama dhahahuma wa qalla fi ghairihima. Dan yang masyhur sya'a, masyhur, yang banyak berlaku. Naam. Menjadi jamak untuk lafaz seperti lafaz qa', qa'un, hut, hutun atau qa'un. Naam. Ma'ama dohahuma, bersama dengan lafad yang semisalnya, yaitu menjadi jamak bagi lafad yang seperti hud dan qa, dan yang semisal dari lafad keduanya. Waqalla fi ghairihima, dan sedikit menjadi jamak bagi lafad yang selain ini, yang selain yang tadi disebutkan, yang seperti hud dan qa. Nah, warakallahu fikum, akan jelas nanti ketika disarah ya. Nah, i'rabnya wawu harfa, wawu istinafiyah, atau bisa juga harfu atfin istinafiyah, karena sudah mengawali pembicaraan baru di sini. Datang wazan baru, yaitu wazan fa'ul. Kalau sebelumnya bicara wazan fi'al, sekarang datang wazan fa'ul, sehingga wawunya istinafiyah, memulai kalimat baru atau pembahasan baru. Nah, wawu istinafiyah ba harfu atfin fa'ulin majrur biba, fa'ilun mubtada marfu. Nahwu khobar lin mubtada mahduf, takdiruhu dalika nahwu. Wahu mudab kabid mudabun ilai majrur alamatu jarihi kasra muqaddara mana mudhuriha harakatul kawafi bisukun. Yukhassu fi'lun mudari'un majhul atau mukhayyar siga. Wa naibul fa'il damir mustatir fihi jawasan takdiruhu huwa. Naam, kembali ke fa'il. Huwa kembali ke fa'il. Wa jumlah minal minal fi'li wa naibihi, jumlah dari fi'il dan naibul fa'ilnya. Naam. Fi mahali rafin khobar, khabar 6 untuk mubtada fa'il tadi. Ghaliban hal mansub untuk domir yang ada pada yukhas naibul fa'ilnya. Kadzakat yattarid 6. Kadzaka yattarid kaf harful jar dzaka fi mahali jarin. Yattarid fi'lun madin wa fa'iluhu mustatir jawazan takdiruhu huwa. 6. Kembali ke fu'ul, kembali ke fu'ul, huwanya. fi fa'lin ismanil isman mutlaqal fa fi harful jar isman hal fa'lin majrur bi fi isman hal untuk fa'lin hal mansub mutlaqa hal lagi hal yang kedua yang pertama isman hal pertama is mutlaqa hal tsanin wa hum mudaf fa mudafun ilai majrur alamatu jarihi kasra muqaddara alal hamzah mahdufa asalnya alfa'i wa wa harfatin fa'lun fa'al wa wa harfatin fa'al mubtada marfu alamat rafihi dawam muqaddara ma'ani mundurha harakatul qawafi na'am lahu alam harful jar ha fi mahalli jarin jar majrur fi mahalli rafin khabar atau muta'alliq dengan khabar mahdhuf wa walil fu'ali wa wa isnafiyah karena masuk wazan baru setelah itu walil fu'ali fi'lanu na'am dan untuk fu'al wazannya fi'lan na'am jadi alam harful jar fu'al majrur bi lam fi'lanu mubtada marfu hasal fi'lun madin mabni ala fathi muqaddara ala fathi muqaddar fa'iluhu damir satir fihi jawazan takdiruhu huwa ya'ud ila fi'lan kembali ke fi'lan na'am wa sya'a fi hutin wa qa'in ma'ama wa wa harfu atfin sya'a fi'lun madin mabni ala fathi fa'iluhu mustatir jawazan huwa kembali ke fi'lan ya'ud ila fi'lan fi harful jar hutin majrur fi wa bu harfu atfin qa'in ma'tub ala hutin ma'tub ala majrurin majrurun mithluhu alamatu jarihi kasra ma'a harf ma'a dharaf wa hu mudaf ma isi mausul mabni ala sukun fi mahali jarin mudafun ilai nah dhaha huma dhaha fi'lun madin fa'iluhu mustatir jawazan huwa ya'ud ila ma nam huma mafulun bihi fi mahalli nasrin mafulun bihi wa huwa harfu atfin qala fi'lun madin mabni ala fathi fa'iluhu damir mustatir jawazan huwa ya'ud ila fi'lan fi harful jar ghairi majrur bihi fi namahum wa mudab hima fi mahli jarin mudafun ilai. Naam, barakallahu fikum. Naam. Sebelum melanjutkan ke syarah perlu disampaikan ada usulan untuk i'rab dan mengartikan bait dihilangkan. Nah, kita langsung masuk ke syarah. Kenapa? Karena kitabnya masih lumayan banyak pembahasannya, sementara waktunya khawatir nggak cukup. Nah, kita sudah jalan berapa bulan, baru sedikit yang diambil. Sementara ini kita di awal semester ya. Untuk satu semester sekitar 4 atau 5 bulan belajar. Pertemuan cuma 2 kali sepekan. Nah, barakallahu fikum karena itu untuk i'rab antum bisa melihat pada catatan kaki yang antum miliki. Kitab ana enggak ada catatan kaki i'rabnya. Kitab antum ada karena ta'liq mu'aliknya siapa itu? Muhyiddin Abdul Hamid kan. Nah, itu ada. Kalau ana mu'aliknya Hudori, enggak ada i'rabnya. Kecuali dalam beberapa kata yang jarang i'rabnya. Artinya antum bisa lihat i'rab di situ. Untuk arti bait, bait diartikan dengan gamblang pada syarah Ibnu Aqil. Ibnu Aqil itu mensyarah bait. Sehingga ketika disarah baitnya lalu disarah ulang oleh Ibnu Aqil jadi kurang efektif. Gitu ya. Untuk lebih efektif supaya kitab ini bisa selesai dalam satu semester ke depan, syukur-syukur belum satu semester sudah selesai. Nah, maka untuk i'rab bait lihat sendiri di catatan kaki yang antum punya. Yang bukunya lain silakan melihat kepada yang bukunya sama, yaitu yang ta'liqatnya Muhyiddin Abdul Hamid. Nah, kemudian untuk arti bisa dipahami dari syarah Ibnu Aqilnya. Nah, itu nanti yang akan kita praktekkan pada pertemuan depan, baca bait lalu setelah itu masuk ke syarah, kita terjemahkan syarah, mengartikan. Kalau ada pertanyaan ditanyakan di situ. Nah, barakallahu fikum, dibaca syarahnya. Qala syarih rahimahullah, wa min amthilati jam'ul kathrati fu'ulun wa huwa mutaradun fi ismi thulathiyin ala fa'ilin nahwu kabidin wa kubudin wa wa'idin wa wu'ulin wa huwa multazimun fihi ghaliban. Nah, lanjutkan. Lanjutan bacaan. Watarada fu'ulun aidan fi ismin ala fa'lin bi fathil fa'i nahwu ka'bin wa qu'ubin wa falsin wa fulusin aw ala fi'lin bi kasril fa nahwu himlin wa humulin wa dirsin wa durusin aw ala fu'lin bi dhammil fa'i nahwu jumdin wa junudin wa burudin wa burudin. Naam, hasab. Barakallahu fikum. Wa min amthilati jam'il kathrati fu'ulun wa huwa mutaridun bismin thulathiyin ala fa'ilin. Dan di antara contoh jamak kathra adalah wazan fu'ulun, yang dia itu berlaku untuk setiap isim sulasi yang berwazan fa'il, berwazan fa'ilun, seperti kabid, nahwu kabidin wa kubudin. Nah, kabidun hati, jamaknya kubudun, fu'ulun, wa wa'ilin wa wu'ulun. Nah, wa'il yaitu kambing yang bagus, wa wu'ul disebutkan di Hudhori, wa wa'il asyatu jibilah, jibiliyah, unsa wa'la. Nah, kambing, syah itu kambing, kambing yang jibiliyah, yang bagus. Nah, wa huwa multazimun fihi ghaliban. Nah, dan ini multazam, multazimun fihi ghaliban, biasanya harus ghaliban, biasanya artinya kabidun fa'il, mesti jamaknya adalah fu'ul. Nah, kubud, wa'il, wu'ul dan isim yang semisalnya mesti mengikuti timbangan wu'ul, fu'ul. Wa tarada fu'ulun aidan fismin ala fa'lin bi fathil fa. Demikian juga fu'ul berlaku untuk isim yang berwazan fa'lin, fa'lun, bi fathil fa dengan manfatha fa. Nahwu ka'bin wa ku'ubin, seperti ka'ab, mata kaki, dan ku'ub jamaknya. Falsin wa fulus, falsun, uang receh atau uang logam, wa fulus. Aw ala fi'lin bi kasril fa, atau mengikut, atau yang fa'nya di kasro, fi'lin. Nah, tadi fa'lun, sekarang fi'lun. Contohnya nahwu himlun wa humulun, atau himlin wa humulin, muatan, himlun muatan. Wa dirsin wa durusin, nah, gigi gusi, gusi ya. Aw ala fu'lin bidomil fa, atau pada fu'lin dengan mendoma fa. Berarti bisa fa'lun, fi'lun dan fu'lun. Nahwu jundun wa junudun wa burdun wa burudun. Nah, contohnya jundun, tentara, dan junudun, waburdun, waburudun, kain burd, kain beluduru atau wol. Baca lanjutan bacaan. ويحفظ فعول في فعل في فعل نحو أسد وأسود ويفهم قوله غير مطرد من قوله وفعل له ولم يقيده باطراد. نعم. ويحفظ فعول في فعل. Demikian juga wazan fu'ul menjadi jamak untuk sama'i bagi isim mufrad yang berwazan fa'al. Yuhfad maksudnya yang sama'i. Wazan fu'ul dia menjadi jamak secara sama'i bagi isim yang berwazan fa'al, fa'alun. Contohnya asadun dan usudun. Nah, contohnya asadun, fa'alun, jamaknya usudun. Ini jamak sama'inya. Wa yufhamu kaunuhu ghairu mutarid, dan bisa dipahami dari keadaan dia tidak mutarid, maksudnya tidak berlaku baku. Min qalihi wa fa'al lahu. Naam, fa'al lahu. Walam yuqayyid bitirad, tanpa memberikan batasan dengan itirad, yaitu berlaku baku. Naam, baca. Wala syarih rahimahullah wa asyara biqaulihi walifu'alin fi'lanun hasal ila anna min amthilati jam'il kathrati fi'lanan wa huwa mutaridun fi ismin ala fu'alin nahwu gulamin wa ghilmanin wa ghurabin wa ghirbani. Naam, barakallahu fikum. Wa asyara biqaulihi lil fu'ali fi'lanun hasal, dan mengisyaratkan, memberitahukan dengan ucapan pada bait walil fu'al fi'lan hasal. Apa isyaratnya? Ila anna min amthilati jam'il kathrati fi'lan, fi'lanan, yaitu bahwasanya di antara bentuk jamak kathrah adalah berwazan fi'lan. Wa huwa mutaridun bismin ala fu'al, yang jamak ini berlaku pada isim yang berwazan fu'al, isim mufrad yang berwazan fu'al. Nahwu gulamin wa gilman, seperti gulam, pelayan, pembantu, jamaknya menjadi gilman. Wa ghurab, jamaknya girban. Ghurab burung gagak. Nah, jamaknya girban. Baca, lanjutkan. Wa qad sabaqa annahu mutaridun fi fu'alin kasuradin wasirdani. Waqad sabaqa annahu mutaridun fi fu'al, dan telah lewat pembahasannya, penjelasannya, bahwasannya wazan tersebut berlaku pada fu'al, pada isim mufrad yang berwazan fu'al, seperti surad, jamaknya sirdan, nama burung. Naam. Ya, terus. Watarada fi'lanu aidan fi jam'in ma'ainuhu wawun min fu'lin aw fa'alin nahwu udin wa'idani wahutin wahitani waqa'a waqi'ani watajin watijani. Watarada fi'lanu aidan fi jam'i ma'ainuhu wawun, dan juga fi'lan berlaku untuk jamak bagi isim yang ainnya berupa wawu, yang ain kalimahnya berupa wawu. Min fu'lin au fa'al, baik isim tersebut berwazan fu'lun atau fa'alun, berwazan fu'lun atau fa'alun. Nahwu contohnya udin wa idan. Nah, udin kayu atau tongkat, batang tongkat, dan idan dia jamaknya tongkat. Naam. Wa hutin wahitan, ikan sejenis paus. Naam. Wa qa'in waqi'an. Naam, juga pada qa'in dan qi'an, tanah lapang. Wa tajin wa tijan. Taj artinya mahkota, jamaknya tijan. Naam. Tajun dan tijanun. Ya, baca lagi, masih tersisa. وقل فعلان في غير ما ذكر نحو أخ وإخواني وغزال وغزلاني. وقل فعلان في غير ما ذكر. Dan fi'lan ini jarang dijadikan jamak untuk isim yang selain disebutkan di atas. Nahwu contohnya pada akhin wa ikhwani. Ikhwanin, akhin wa ikhwanin. Akhun dan ikhwanun. Nah, akhun jamaknya ikhwanun. Bisa juga ikhwatun jamak yang lainnya. Wa ghazalin, wa ghislan, wa ghislanin. Dan juga ghazal, ghazalun, kijang jamaknya ghislanun. Nah, barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah selesai dari beberapa bait. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan besok. Memasuki bait yang ke 817. Nah, barakallahu fikum. Jadi untuk besok metode penyampaiannya tanpa mengikrob ya. Ikrobnya sudah ada di buku-buku yang antum miliki, di murojaah di situ, dan juga bait diartikannya langsung kepada syarah, karena syarah Ibnu Aqil menjelaskan bait secara gamblang. Nah, barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakum tika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.